بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الإخوة في الله kajian hari ini kajian Ustaz Rahmat beliau berhalangan hadir saya kembali minta untuk menggantikan beliau kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Wabil Sayyib. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah faslun udna ila syarh hadith al-harith alladhi fihi dhikru ma yuhrizul 'abda min 'aduwihi. Kita kembali menjelaskan tentang penjelasan hadis yang dalamnya perkara yang dapat melindungi seorang hamba, menjaganya daripada musuhnya. Musuh kita syaitan. Bagaimana cara kita dapat selamat daripada syaitan? Rasulullah menyebutkan perintah Nabi, ya, Zakaria kepada Bani Israel. Setelah perintah solat, maka berikutnya berkata Nabi Mulia SAW, ya, Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya, bukan Zakaria Yahya, berkata wa amurukum bis siyam, aku perintahkan kalian untuk melaksanakan puasa. Ini menunjukkan puasa adalah syariat yang Allah juga wajibkan kepada para nabi sebelum kita. Fa inna mathala dhalika mathala rajulin fi asabatin aw fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Perumpamaan orang yang berpuasa itu bagaikan perumpamaan seorang laki-laki yang ada pada satu kelompok manusia dan dia membawa kantong dalamnya ada wangi kasturi. Misk, dalamnya ada kasturi. Fakulluhum ya'ajibu au ya'ajibuhu rihuhu. Setiap orang yang bersamanya kagum, tertawan dengan harum misik tersebut. Wa inna rihal sa'imi atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulut orang berpuasa itu yang dia lakukan karena Allah, ketaatan kepada Allah, melekatkan diri kepada Allah, maka dia lebih baik di sisi Allah dari wangi kasturi yang disenangi manusia. Ya, jadi orang berpuasa di hari kiamat bau mulutnya lebih wangi daripada kasturi. Walaupun orang tak menyukainya dampak daripada puasa, lambung kosong, tak ada yang dicerna, keluarlah bau. Orang tak menyukai, tapi Allah Jalla ala menyukainya karena dikerjakan dalam ketaatan kepadanya. Ya, maka kelak di hari kiamat bau tersebut lebih wangi daripada wangi kasturi. Kasturi adalah minyak yang paling mahal yang berasal daripada binatang, daripada ghazal, dari kijang, asal muasalnya dari kijang. Ya, ada bagian tubuh tertentu yang terluka, ya, itu mengeluarkan bau harum. Ya, bukan kasturi yang ada sekarang, jarang yang original, tidak, itu dari bahan-bahan kimia. Inilah hakikat daripada kasturi. Kata Ibnu Qayyim, innama mathala sallallahu alaihi wasallam dhalik bi sahib as-surrati allati fiha al-misku. Nabi berikan perumpamaan orang berpuasa bagi orang yang bawa kantong misik kasturi. Li'annaha masturatun, karena kasturi itu tersimpan dalam kantong tertutup. Anil uyun, tak dilihat oleh mata. makhbu'atun tahta thiyabih, disembunyikan dalam pakaiannya. Ka'adati hamil miski, sebagaimana kebiasaan orang bawa parfum misik yang dia sembunyikan dalam kantongnya. Jika dalam bentuk kecil, dalam kantong baju celana, dalam kantong baju, orang tak melihat, tapi harumnya orang mencium. Wahakadha shaimu, demikianlah orang berpuasa. Shaumuhu masturun, puasanya tertutup, orang tak lihat. An musyahadatil khalqi, tak dilihat oleh makhluk. La tudrikuhu hawasuhum, indera manusia tak mengetahuinya dia sedang berpuasa. Orang berpuasa tersembunyi. Ya. Tapi Allah mengetahuinya. Wasaimu, hakikat orang berpuasa. Al-Imam Al-Qayyim setelah menyebutkan tentang puasa yang adalah merupakan simbol ketakwaan, zahirnya adalah menahan diri daripada makan dan minum. Itu zahirnya. Tapi hakikat daripada puasa bukan itu. Ya, inilah hakikatnya. Wasaimu, adapun orang berpuasa, huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil atham, adalah orang yang menahan segala macam bentuk anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Wa lisanuhu 'anil kadhib, menahan lidahnya dari dusta. Wal fuhsi wa qawli zur, menahan lidahnya untuk tidak berkata-kata keji, bersaksi palsu. Wa batnuhu 'anil ta'ami wasyarab, menahan perutnya dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anil rafath, menahan kemaluannya daripada syahwatnya. Fa in takallam, jika dia berbicara, lam yatakallam bima yujarrih shaumahu, dia tidak akan berbicara dengan perkataan yang dapat melukai puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumahu, kalau dia beraktivitas berbuat, maka perbuatannya tidak merusak puasanya. Fa yakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an, salihan, kata-katanya semua benar-benar dia pikirkan sehingga tidak keluar kecuali perkataan yang baik-baik saja. Wa kadzalika a'maluh, demikian juga amalannya. Fahiya bimanzilatil ar-raiha allati yashummuha man jalasa hamil miski, perumpamaan orang ini yang tak keluar daripadanya kecuali kebaikan. Perkataannya baik, perbuatannya baik karena puasanya, bagaikan perumpamaan orang yang membawa kesturi yang begitu baik baunya. Orang tak melihat tapi orang mencium. Begitulah orang berpuasa. Orang tak melihat dia berpuasa, tak mengetahui dia berpuasa, tapi dapat memantau dari perbuatannya, dari perkataannya. Wa amina fiha min az-zuri wal kadhib, orang yang berpuasa itu akan selamat orang lain dari sikap dustanya, makarnya, al-fujur wadh-dhulmi, dari kezalimannya, dari dosa-dosanya. Inilah inti puasa. Hadha huwa as-shaumul mashru', inilah syariat puasa yang hakikatnya. Inilah intinya. Lub, inilah saripati puasa. Ya. La mujarradal imsaki 'an at-ta'ami wasyarab, bukan sekedar menahan diri tak makan tak minum. Yang itu banyak dapat dilakukan orang. Bahkan orang melakukannya demi diet. Agar kurus dia pun berpuasa, tak makan tak minum. Dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla, barang siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, perbuatan bodoh, falaysa lillahi hajah, an yada'a ta'amahu wa syarabah, Allah tidak butuh dia payah-payah meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis lain, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Banyak dari orang berpuasa, bagian yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa haus belaka. Fasawmu sawmul jawarihi anil atham. Inti puasa adalah menahan diri daripada, menahan anggota tubuh daripada dosa-dosa. Wasawmul batni anil syarabi wa ta'am. Yang zahirnya adalah menahan perut dari makan dan minum. Fakama anna at-ta'ama wasyaraba yaqta'uhu wa yufsiduhu, sebagaimana makan minum merusak puasa, fakadzalika al-athamu taqta'u thawabahu, demikian jugalah puasa memotong pahala puasa. Wa tufsidu thamratahu, menghapuskan buah dari puasa. Wa tusayyiruhu bimanzilati man lam yasum, maka dosa-dosa ini membuat seseorang seolah-olah tidak ada berpuasa sama sekali. Habis sudah pahalanya, habis ganjarannya, tak ada sedikit pun yang akan didapatkan dari puasanya itu kecuali apa tadi? Lapar dan dahaga belaka. Kata Ibnu Qayyim, wa qad ikhtulifa fi wujudi hadhihi ar-ra'ihah. Orang-orang berselisih tentang bau ini. Ya, yang keluar dari mulut orang berpuasa, ar-ra'ihah min as-sha'im. Hal hiya fid dunya aw fil akhirah? Apakah maksudnya bau tersebut di dunia atau di akhirat? Ala qawlaini, ada dua pendapat. Wa qad waqa'a baina syaikhain al-fadilain Abi Muhammad bin Abdul Salam wa Abi Amr bin Salah fi dhalika tanazu'. Ada dua ulama besar, Ibnu Salah dan Al-Izz bin Abdul Salam, memperdebatkan tentang ya, bau dari mulut orang berpuasa ini apakah dapatkan di dunia atau di akhirat. Ada dua pendapat. Famala Abu Muhammad ila anna tilka al-akhirah inna tilka fil akhirati khassah. Abu Muhammad Al-Izz bin Abdul Salam mengatakan bau ini kelak akan dapatkan di hari akhirat secara khusus. Wa sannafa fihi musannafan, untuk mengkuatkan pendapatnya dia menulis kitab. Wa mala Syekh Abu Amr, adapun kecenderungan Syekh Abu Amr Ibnu Salah ila anna dzalika fid dunya wal akhirah, dia akan memperoleh bau tersebut di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. وصنف فيه مصنفا رد فيه علي ابي محمد رد فيه على ابي محمد, dia buat buku membantah apa yang ditulis oleh Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad Ibnu Abdul Salam. وسلك ابو عمرو في تلك في ذلك مسلك ابي حاتم بن حبان, ya, bahkan Abu Amr Ibnu Salah menempuh apa yang telah ditempuh oleh, ya, Abu Hatim Ibn Hibban. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti, pengarang kitab Sunan. Fa innahu fi sahihihi bawwaba alaihi kadhalik, yang telah membuat bab dalam sahih Ibn Hibbannya. Fa qala, maka dia membuat terjemah bab, membuat judul Dzikrul Bayan, penjelasan bi anna khulufa famis saimi athyabu indallahi min rihil miski, penjelasan bahwasanya bau mulut orang puasa itu di sisi Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Kemudian saqa hadis al-A'mas, menyebutkan hadis A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jalurnya dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amali ibni adam lahu illa siyam, segala macam amal anak Adam itu untuknya diperbuat, untuk dirinya. Wasiyamu li, tetapi puasa dia kerjakan untukku. Wa ana ajzibih, aku yang akan membalasnya. wala khalufu fahmi shaimi athyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang puasa itu lebih bau di sisi Allah daripada kasturi. Thumma qala, kemudian dia berkata, dzikrul bayani bi anna khulufa fahmi shaimi yakunu athyab indallahi min rihil miski yaumil qiyamah. Ya. Ketika dia menyebutkan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dari wangi kasturi di hari kiamat. Thumma saqa haditsan min hadits Ibn Jurayd, kemudian dia menyebutkan hadis dari Ibn Jurayd, an Atha, dari Atha, an Abi Salih Az-Zayyad, dari Abu Salih Az-Zayyad, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dia mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, kullu amal ibni adama lahu, semua anak Adam itu amalannya untuk dia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, dia untukku, aku yang membalasinya. Walladhi nafsu Muhammadin biadih, demi jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famil sa'imi atyabu indallahi yawmul qiyamah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang berpuasa di sisi Allah hari kiamat lebih wangi daripada kasturi. Lisa'imi farhatan, orang berpuasa punya dua kegembiraan. Idza aftara bi fitrihi wa idza laqiya Allah fariha bi shaumi. Pertama ketika berbuka, kedua ketika jumpa Allah. Berkata Abu Hatim, syiarul mu'minina yaumal qiyamati at-tahjil bi wudhu'ihim. Kata Abu Hatim, tanda-tanda orang beriman di hari kiamat dapat dikenal dengan bekas-bekas wudhunya. Di dunia, di dunia. Jadi kelak Nabi mengenal umatnya dari tanda-tanda wudhu yang memancar di semua anggota wudhu. Wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Di antara semua umat yang gelap, umat ini dapat ditandai Nabi dengan tanda apa? Bekas wudhunya di hari kiamat kelak. Ya. Farqan bainahum baina sa'il umum. Ini yang membedakan kita dengan semua umat. Wudu ini spesial. Subhanallah. Wa syi'aruhum fil qiyamati bi shaumihim. Ya. Jadi zahir mereka ditandai dengan cahaya yang mancar dari anggota wudu. Dan di hari kiamat tanda mereka diketahui pula dengan puasa mereka. Bagaimana tandanya? Tibu khulufi afwahim, mulut mereka wangi. Athyabu min rihil miski, lebih harum dari kasturi. Liyu'rafu min baini sa'il umam fi dhalikal jam'i bi dhalikal amal, agar mereka dapat dikenal, dibedakan dengan seluruh umat-umat terdahulu di hari itu. Zahirnya diketahui dengan apa tadi? Cahaya yang mancar di anggota wudu. Zahirnya. Ya, kemudian dari mulut mereka juga memancar wangi yang harum yang bedakan dengan umat terdahulu. Ya. Ja'alanallahu ta'ala minhum, kata Abu Hatim, semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang beriman di hari kiamat, ya, yang anggota wudunya memancarkan cahaya, mulutnya mengeluarkan bau harum. Thumma qala, kemudian dia berkata, menyebutkan bahwasanya bau itu bukan hanya keutamanya dapat di akhirat, juga di dunia. Thumma qala, dikul bayan bi anna khulufa famil sa'im qad yakunu aydan athyab min rihil miski fid dunia. Bahwasanya boleh saja jadi mulut orang-orang yang berpuasa lebih baik dari kasturi di dunia. Thumma saqa haditha, thumma saqa min hadithi Syu'bah an Sulaiman an Dhakwan an Abi Hurairah, kemudian dia menyebutkan dengan jalurnya hadis dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dhakwan, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Kata Nabi, kullu hasanatin ya'amaluha bunu adama bi'ashri hasanat, setiap bentuk kebaikan anak Adam dilipat gandakan jadi 10 ila sab'imiyati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullah, Allah berfirman, illa shauma, kecuali puasa. Fahuwa li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, aku yang akan memberinya balasan. Ya ada ut'ama min ajli, karena dia meninggalkan makan untukku. Wa syaraba min ajli, meninggalkan minum untukku. Wa lissa'imi farhatan, orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, gembira ketika berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbah, kegembiraan ketika jumpa Tuhannya. Wala khulufu famil sa'imi hina yakhlufu, sungguh bau mulut orang berpuasa ketika memancarkan bau, ya, yakhlufu min at-ta'am, disebabkan karena tidak makan. Athyaba indallahi min rihlil miski, lebih baik di sisi Allah dari wangi kesturi di dunia. Di sisi Allah lebih baik daripada wangi kesturi, walaupun di manusia tak disukai, tapi di sisi Allah lebih harum bagi Allah. Ya, jadi intinya hadis ini menunjukkan keutamaan itu didapatkan di dunia dan di akhirat. Wahtajja Syekh Abu Muhammad bil hadis alladhi fihi taqyir tibi bi yaumil qiyamah. Ya. Jadi Abu Muhammad Abdussalam berpendapat dengan keterangan dalam hadis, sungguh bau puasa orang yang berpuasa di hari kiamat lebih baik. Kata dia, ini menunjukkan di hari kiamat. Adapun ya, berikutnya Ibnu Salah menyebutkan keterangan-keterangan bahkan bukan hanya di hari kiamat, di dunia pun di sisi Allah lebih baik. Qultu, aku berkata, Ibnu Qayyim berkata, wa yashhadu liqawlihi alhadithul muttafaq alaih, hadis itu diperkuat dengan hadis yang disepakati Bukhari Muslim. Perkataannya diperkuat dengan hadis yang disepakati Bukhari Muslim. Walladhi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku ada tangannya. Ma min maklumin, tidaklah ada orang terluka. Yuklamu fi sabilillah, terluka dalam perang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah, dan Allah lebih tahu siapa ke orang yang terluka, terbunuh dalam peperangan di jalannya, dengan orang yang terbunuh terluka bukan di jalannya karena ingin riya dan semacamnya. Allah tahu. Illa ja'a yaumul qiyamah, kecuali di hari kiamat akan datang. Wa kalmuhu yadmah, lukanya masih tetap mengalirkan darah. Al-launu launu dam, warnanya warna darah. Warrihu rihu miskin, tapi wanginya wangi kasturi. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an ra'ihati kalmil maklum fi sabilillah azza wa jalla bi annaha karihil miski yaumul qiyamah. Allah beritahukan di sini luka yang terkena daripada orang-orang yang terbunuh jalan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat lebih baik daripada wangi kasturi. Wa huwa nadhiru ikhbarihi an khulufi famu sa'im, semisal atau mirip sekali dengan penjelasan tentang bau mulut orang berpuasa. Fa innal hissa yadullu ala annaha hadha damun fid dunya, secara indrawi orang dapat melihat darah itu di dunia memancar. Ketika dibungkus mayatnya, dibungkus jenazahnya, orang-orang melihat, yang mereka lihat adalah darah mengalir di dunia. Wa hadha khulufun, ya, demikian jugalah dengan bau yang memancar dari mulut orang berpuasa, dicium orang, tercium di dunia tak nyaman. Walakin yaj'alullahu ta'ala ra'ihata hadha wa hadha miskan yawmul qiyam, tapi anyirnya darah, baunya yang anyir bagi manusia dan bau mulut orang berpuasa, ya, di dunia ini memang anyir baunya darah, tak nyaman bau orang berpuasa, namun di sisi Allah lebih baik. Kelak di hari kiamat akan dia dapatkan. Wahtajja Syekhu Abu Amr bima dzakara Abu Hatim fi sahihi min taqyidihi dzalika bi waqti ikhlafihi wa dzalika yadullu ala annahu fi dunya. Syekh Abu Amr bin Salah menyebutkan apa yang telah diterangkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya yang mengikat ya tentang bau tersebut. Wadhalika dulu ala annahu fid dunya, yang intinya hadis tersebut mengikat bau itu akan didapatkan di dunia. Falamma qayyada al-mubtada wa huwa khulufu famin sha'im bil dharf wa huwa qawlu hina yakhluf kana al-khabaru anhu wa huwa qawlu athyab indallah khabaran anhu fi hal taqyidih. فإن المبتدا إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. Kemudian dia menyebutkan juga kaidah dalam ilmu nahu. Ya. Tatkala ya Rasul menyebutkan khulufu fam sha'im dalam bahasa Arabnya, posisi khulufu ini sebagai mubtada. Ya, khulufu fam sha'im, bau mulut orang berpuasa mubtada dalam ilmu nahu. Dikaitkan dengan bidzarfi wa huwa qawlu hina. Ya. Setelah mubtada datanglah dzarf. Ya, keterangan tempat atau waktu. Sungguh bau mulut orang berpuasa hina ya khulufu, ketika memancarkan bau. Ini dzarf dalam bahasa Arab, hina. Ya, kana al-khabaru indahu. Maka yang menjadi khabar adalah athyabu indallah, lebih baik di sisi Allah. Ya. Khabaran anhu fi hal taqyidihi. Ini khabar berkaitan dengan waktunya. Bau mulut tersebut yang memang waktunya di dunia. Ya, sesungguhnya mubtada idza taqayyada bi wasfin, jika diikat dengan keterangan keadaan dzarfun, maka khabarnya itu ya menjelaskan keadaannya ketika itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya bau mulutnya di sisi Allah benar-benar terjadi di dunia tatkala memancarkan bau. Perselisihan yang panjang. Qala, berkata Ibnu Salah, Al-Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam musnad dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, U'tiyat ummati fi syahr Ramadhan khamsan, lima hal diberikan kepada umatku di bulan Ramadhan. Fadzakarul hadith, hadis disebutkan secara utuh. Wa qala fihi, dan dalamnya, wa amma thani, adapun yang kedua, fa innahum yumsuna, pada sore hari mereka yang berpuasa, warihu afwahim athyabu indallah min rihil miski, pada sore hari mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Ini menunjukkan di dunia. Thumma dzakara kalam asy-syurah fi ma'na thibihi, kemudian dia menjelaskan penjelasan para ulama tentang makna harum tersebut. Wa ta'wilahum iyyahu bis-sana 'ala as-sha'imi war-ridha bi fi'lihi, bagaimana mereka para ulama menjelaskan tafsirannya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang berpuasa dan keridhaan Allah. 'Ala 'adati katsirin minhum bit-ta'wil min ghairi darurah hatta ka'annahu qad burika lahu fihi fa huwa muwakkalun bih. Orang kebanyakan mentakwilkan hanya dengan ya takwil-takwil yang intinya seolah-olah meniadakan bau mulut tersebut. Ganjarannya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kata mereka, kata-kata lebih wangi adalah pujian belaka, sana, bukan hakikatnya. Ya. Ini menunjukkan Allah ridha kepada orang berpuasa. Kata beliau, tak, kita tak membutuhkan takwil semacam ini. Katakan memang benar, di sisi Allah di dunia lebih baik daripada wangi kasturi. Tak usah kita payah-payah mencari takwil ini maksudnya ridha Allah, pujian Allah. Memang benar, bagi Allah di dunia lebih baik daripada kasturi. Demikian juga di hari akhirat. Ya. Ya, beliau menjelaskan panjang lebar tentang perdebatan ini dan dia mengkuatkan pendapat Ibnu Salah rahimahullah tabaraka taala bahwasanya makna bau tersebut dapat di dunia maupun di akhirat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan dua pendapat ini, wafaslun niza'i fil mas'alati, kesimpulan daripada perbedaan dua ulama ini dalam menyikapi ya pahala orang berpuasa, bau mulut orang berpuasa, an yuqal, intinya an haitsu akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna dhalika at-tayyib yakunu yaumil qiyamah, kami menjelaskan haram tersebut didapatkan di hari kiamat. Falianahul waktu ladiyah harufi thawul amal, karena memang amalan itu akan tampak ganjarnya kelak di hari kiamat. Wamujibatuha minal khairi wasyar, semua konsekuensi amal di dunia baru terlihat di hari akhirat, kebaikankah dia atau keburukan. Fayadharul khalqi tibu dzalikal khuluf, ya maka akan tampaklah balasan daripada perbuatan tersebut berupa harum. Ini dapatkan dari mulut orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Kama yadhharu fihi raihatu damil maqlum fi sabili, sebagaimana akan tercium pula bau anyir orang yang terbunuh jalan Allah, darahnya menjadi lebih wangi daripada kasturi, karena ketika itulah didapatkan ganjaran amal. Wa kama tadhharu fihi sarair wa tabdu 'ala al-wujuh, sebagaimana kita ketahui bahwasanya apa yang kita sembunyikan di dunia ini berupa kebaikan akan tampak di kiamat. Allah tampakkan, tampak pada wajah. Wa tasiru 'alaniyah, jadi terang-terangan. Wa yadhhar fihi, ya, akan ditampakkan semua yang kita sembunyikan daripada kebaikan di hari kiamat, tampak pada wajah. Sebaliknya akan tampak pula semua keburukan yang kita sembunyikan di hari kiamat. Di dunia kita sembunyikan, ditampakkan di hari kiamat. Yadhharu fihi qubhu raihatil kufar wa sawadu wujuhihim. Di dunia kita tak melihat wajah orang kafir itu buruk-buruk, gelap-gelap. Kadang-kadang nampak, kita biasa tetap yang putih-putih, yang hitam-hitam. Tapi di hari kiamat Allah akan tampakkan betapa hitam wajah-wajah mereka. Sesuatu yang mereka sembunyikan dari kada kekufuran akan ditampakkan di hari kiamat. Begitu juga lah orang berpuasa. Ya. Haitsu akhbara bi anna dzalika hina yakhlufu wa hina yumsun. Falannahu waqtu dhuhuri asal ibadah, dikatakan Al-Qayyim. Tercium bau mulut orang berpuasa kapan? Ketika sore, karena ketika itu mulai tampak ya benar-benar penderitaan orang berpuasa ketika sore, siang meninggi matahari. Kalau pagi sama aja, dia baru makan, baru sahur. Kapan tampak mulutnya itu berbau? Ketika sore, ketika kosong isi perutnya, tak ada lagi dicerna. Ya, artinya efeknya itu tampak juga di dunia. Bau itu tampak di dunia. Kapan? Ketika sore. Maka tampak juga kelak di akhirat. Wa yakunu hina idzin ya tibuha zaidan ala rihl miski indallah ta'ala wa inda malaikatih. Maka ketika sore hari itu mulut orang berbau lebih baik di sisi Allah dari wangi kasturi bagi Allah dan bagi malaikat-malaikatnya. Wa in kanat tilka raihatu karihatan lil ibad, walaupun orang tak menyukainya, farubba makruhin indan nasi mahbubun indallah, banyak yang tak disukai manusia disukai Allah. Wabil aksi, balikkan pula keadaannya. Banyak yang disukai manusia tidak disukai Allah. Jadi Ibnu Qayyim mendukung pendapat Ibnu Salah. Di dunia dan di akhirat dapat. Semua Allah dapatkan, berikan. Fa'inan nasa yakruhunahu limunafaratihi tiba'ihim. Orang tak suka karena bertentangan dengan tabiat manusia. Tak menyukai yang bau-bau. Wallahu ta'ala istatibuhu. Tapi Allah menyukainya. Uyuhibbuhu. Menyintainya limuafaqatihi amrahu waridah. Karena sesuai dengan keridhaannya dan perintahnya dan kecintaannya. Fa yakunu indahu athyabu min rihil miski indana. Maka di dunia saja lebih baik bagi Allah bau mulut orang berpuasa daripada kesturi menurut kita. Menurut kita bau, tapi menurut Allah tidak. Ini di dunia balasannya. Allah limpahkan kepada orang berpuasa ridhonya, kecintaannya. Ya. Dan bau mulutnya lebih baik di sisi Allah. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti kelak di hari kiamat, dhahara hatat tibul ibad. Bau ini akan benar-benar tampak muncul di hari kiamat menjadi sesuatu yang harum. Wa sara alaniyatan, jadilah dia terang-terangan. Ya. Wa hakadha sa'iru athar al-amal, begitulah segala macam bentuk amalan-amalan, efeknya itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Kita infak bersembunyi, tak tahu orang, hanya kita, istri pun tak tahu. Tak ada yang mengetahui kecuali Allah, akan tampak nanti hasilnya di hari kiamat. Berupa ganjaran, tapi di dunia pun dapat. Berupa keridhaannya, kasih sayangnya, dijauhkan dari mara bahaya, dilipat gandakan harta. Maka semua amal saleh itu kita dapatkan hasilnya di mana? Dunia dan hari akhirat. Bukan hanya akhirat saja, tapi yang akhirat itu yang tampak. Ditampakkan hari akhirat di dunia, kadang-kadang orang tak melihat. Orang berinfak itu di diri Allah, cinta Allah, tak nampak. Yang kikir, yang bakhil, yang berinfak, sama saja di dunia. Menurut siapa? Manusia. Apalagi dia berinfak diam-diam, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ma yakmulu dhuhuruha wa yasiru alaniyatan fil akhirah. Semua amalan itu akan tampak akhirat. Ini kita ngaji-ngaji ini, mana hasilkan ngaji itu? Tak tampak di dunia. Orang-orang awam enggak bisa membedakan antara yang ngaji dan tak ngaji. Sama aja kan ku tengok. Ya, lebih ganteng lagi yang tak ngaji. Kadang-kadang. Ya, tak tampak asarnya bagi manusia. Tapi di hari akhirat Allah akan tampakkan keridhaannya, kecintaannya. Ya, menampakkannya di akhirat, tapi di dunia juga dapat keridhaannya, kecintaannya, ketenangan jiwa yang kita peroleh ketika menimba ilmu. Menyikapi masalah hidup dengan tenang, tenteram, tak galau sebagaimana galaunya di dunia. Ini dampak daripada nikmat di mana? Di dunia. Waqad yaqwal 'amal wa tazayyad hatta yastalzima dhuhru ba'di athri 'alabi fid dunya fil khair wa syarr. Kadang-kadang amal kebaikan itu berlipat ganda kuat, bahkan tampak efeknya di dunia sudah tampak. Ya. Demikian juga keburukan yang diperbuat terang-terangan, diperbuat dengan banyak jumlahnya, kadang-kadang di dunia pun telah tampak keburukan tersebut. Walaupun dia sembunyi, bermaksiat orang tak tahu, kadang-kadang Allah tampakkan keburukan yang dia sembunyikan di dunia. Ya, wajahnya yang tak pernah senang, galau, ya, muram, tengoklah para koruptor, ya, para penzina, kadang-kadang karena frekuensi begitu banyak mereka lakukan, tampak di dunia buruknya. Subhanallah. Musyahadun bil basari wal basira, tampak dengan mata dan dengan mata hati terlihat efeknya di dunia. Ya. Kadang-kadang orang fasik itu nampak kita, di dunia saja nampak. Terpancar daripada wajahnya, wajah kefasikan. Berkata Ibn Abbas, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Sungguh kebaikan itu akan membuat wajah bercahaya. Wa nuran fil qalbi, menjadi pelita dalam hati. Wa quwwatan fil badan, menjadi kekuatan dalam badan. Wa sa'atan fil rizqi, menjadi lapang rezekinya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, menjadi dicintai makhluknya. Ini kata siapa? Ibnu Abbas. Sungguh kebaikan itu memancarkan sinar cahaya di wajah, di hati. Ya, mendatangkan kekuatan di badan, kelapangan di rezeki, kecintaan di hati-hati hamba. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan, sungguh keburukan itu juga ya benar-benar membuat menjadi hitam legam fil wajhi, wajahnya. Ya. Wa dhulmatan fil qalbi, wajah menghitam, gelap hatinya. Wahanan fil badan, badannya lemah. Wa naf'an fil wa dhiqan fil rizqi wa naqsan fil rizqi, rezekinya menjadi sempit. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, menjadi satu kebencian di hati-hati makhluk, dampak kejelekan. Ya. Berkata Uthman Ibn Affan, ma amila rajulun amalan illa albasa Allah ta'ala ridaahu, tidaklah ada orang berbuat kebaikan kecuali Allah pakaikan baginya selendang kemuliaannya. In khairan fa khairun, jika dia beramal kebaikan diberikan kemuliaan. Wa in syarran fa syarr, jika berbuat keburukan dipakaikan selendang keburukan. Wa hadha amrun ma'lumun, ini adalah perkara yang jelas diketahui. Yashtariku fihi wa fil ilmi bi ashabul basair wa ghairihim. Untuk mengenal hal semacam ini dapat diketahui oleh orang-orang melihat dengan mata hatinya dan melihat dengan mata kepalanya. Keburukan itu akan membuahkan keburukan yang dapat dipantau di dunia sebelum di akhirat. Kebaikan akan membuahkan kebaikan yang dapat dilihat di dunia sebelum di akhirat. Hatta inna ar-rajula thayyibal bar, ya, sampai-sampai orang-orang yang baik, la tashummu minhu raihatan thayyibatan wa illam yamassat thayyiban. Ini dahsyat ini. Orang baik kadang-kadang kau dapat mencium kebaukannya walau dia tidak menggunakan parfum. Tengok Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar Siddiq? Nabi kita, kata Abu Bakar Siddiq, tibu tahayyan wa mayitan ya Rasulullah, alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika matimu ya Rasulullah. Masya Allah, inilah orang baik, tak beli parfum pun tetap harum, karena dia mengamalkan ajaran agama. Ajaran agama menyuruh untuk membersihkan dirinya, bersihkan pakaiannya, perhatikan penampilannya. Subhanallah, dan ajaran agama ini, amal saleh ini, menjadi baik, harum di mata manusia. Subhanallah, walaupun tak berparfum. Itulah bagaimana Nabi SAW, tak pernah tercium bau mulutnya. Kalau masuk yang pertama kali di rumah dikerjakannya, siwak. Mau bersolat, siwak. Subhanallah. وَيَذْهَرُ طِيبُ رَائِحَةِ رُوحِهِ عَلَى بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ. Ternyata kebaikan itu muncul daripada kebaikan ruhnya sehingga menjadi harum. Keharuman ruh memancar kepada badan. Luar biasa ini. Subhanallah. Ruh kita itu bisa berbau. Bau yang harum karena kebaikan ruh memancar kepada badan. Subhanallah. Memancar kepada badan dan kepada pakaiannya. Wal fajir bil aksi, sebaliknya demikian juga orang fasik, kejahatannya yang dilakukan oleh anggota tubuhnya diperintahkan oleh jiwanya, ruhnya memancarkan keburukan sehingga ruhnya itu membau, sehingga tampaklah kebaukannya ya melampaui tubuhnya, melampaui badannya, melampaui pakaiannya. Subhanallah. Wal mazkum alladhi asabahu al-hawa la yashmu hadha, kata beliau. Tapi orang yang sedang terkena flu tak akan dapat mencium bau ini. Ini hanya dapat dicium oleh orang yang bebas daripada penyakit flu di dunia. Ya. Inilah dia rahasianya. Yang dapat mencium ini adalah orang yang tidak kena penyakit flu. Zahirnya penyakit flu. Ya. Intinya orang yang dapat melihat dengan jelas mencium adalah orang yang tidak kena penyakit syahwat syubhat, sehingga peka dia dengan bau. Saya tuh karena tak merokok sangat peka dengan bau rokok. Walaupun dia tak sedang merokok, saya tahu dia perokok. Ada salah seorang yang dia tak pernah melihat saya lihat dia merokok. Dekat saya bicara, "Akhi, berhentilah antum merokok." Nabi bilang terus terang. Ya, bahaya antum dan contoh ini antum sebagai kuduah ini. Ya Ustaz, saya usahakan Ustaz. Tak ngomong lagi dia. Karena saya tidak sedang flu ketika itu. Sekarang sedang flu nih. Subhanallah. Bal zukamu yahmilu alal inkar. Karena sedang sakit jiwanya bagikan orang sedang flu tak tercium. Fahadha fasul khitab fi hadhil masalah. Inilah dia rincian perkara persisikan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Masya Allah. Jadi kalau kita mau mencium, mengindrai, ini orang fasik, ini orang saleh, sembuhkan dulu penyakit flu kita. Maksudnya apa? Jauhkan diri daripada penyakit syahwat, syubhat. Ketika dirimu suci, terasa imanmu, hatimu terasa. Itulah yang dikatakan oleh ulama, firasatmu menjadi jitu. Imam Malik tuh sekali lihat Imam Syafi'i langsung firasatnya. Bukan perkara pendukunan ini, bukan. Ya. Langsung seketika ini orang akan jadi anak besar nih. Firasat. Itu firasat dengan membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan jiwa dengan amal saleh. Subhanallah. Habis juga rupanya, alhamdulillah. Bila-bila masa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada fasa berikutnya penjelasan tentang sedekah. Ada 5 perkara, puasa, sholat, yang ketiga sedekah, nanti paling terakhir zikir. Ya, ini hari Ahad. Ustaz Rahmat selalu menjawab soal-soal ini, dapat juga saya soal nih. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya amin. Allahumma amin. Kapan batas waktu melakukan sholat isya? Waktu sholat isya itu ada namanya waktu darurat, ada waktu ikhtiar. Waktu daruratnya isya itu dikerjakan sejak hilang warna terang di ufuk barat, mega itu hilang, tak ada lagi warna jingga habis hitam, masuk waktu isya sampai setengah malam. Jika malamnya itu dimulai jam 6, berarti kalau andai kata paginya jam 6, jam 12 lah dia. Kurangilah. Ya. Pokoknya satu malam itu bagi dua, setengah malamnya itulah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kita bisa memilih jika memang tak ada sama sekali misalnya tuntutan syar'i, kita mungkin sedang keadaan di jalan, bukan sedang dekat masjid, kita sedang musafir, waktu ikhtiarnya kita kerjakan ya sampai setengah malam. Tapi bila dalam keadaan darurat karena safar yang tak memungkinkan kita mengerjakannya kecuali lewat setengah malam, karena kita ketiduran bangunnya jam 3 malam, ini namanya darurat, boleh dikerjakan sampai sebelum tiba waktu fajar. Kalau andai kata tak darurat, kita berdosa. Jam 3 salat Isya berdosa. Tapi masih diterima, cuma telah berdosa. Ya, waktu asar itu waktu ikhtiarnya dari bayang-bayang seseorang setinggi dirinya, ya, sampai bayang-bayang seorang dua kali dia. Sudah sampai dua kali dia panjangnya, itu waktu ikhtiar. Dikerjakan, diterima Allah. Lewat bayang-bayangnya dua kali dia, sudah mau tenggelam, sholatnya diterima, tapi dia berdosa. Paham? Kalau kita sedang sholat berjamaah, imam sholat wudhunya batal dan meninggalkan sholat ketika sedang baca surat. Bagaimana cara kita menggantikan imam sholat tersebut? Imam menarik satu orang di belakangnya. Atau jika imam memang langsung pergi, tak sempat menarik, bangun di belakang imam, satu orang harus menggantikannya. Karena itulah di belakang imam diharapkan yang mengerti tentang hukum-hukum sholat berjamaah, berimam. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian pagi hari ini. Meski hujan-hujan, gerimis, subhanallah. Selama memang hujan itu di luar, tak ada masalah. Yang jangan hujan di hati. Alhamdulillah. Mendung di luar hantam, tapi jangan mendung di hati. Subhanallah, ini yang bahaya. Mendung di hati ini yang bahaya. Mendung di luar hantam aja. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.